banyak di dalam hidup untuk meneladani dan mencontohi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Anda dakwah salafiyah dan yang telah mengundang kesedihan kepada orang yang masih hidup jiwanya dengan dakwah dan karunia Allah Azza wa Jalla, iman dan Islam. Ujian besar yang dialami oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah dan Salafiyin dan Salafiyat di seluruh dunia benar-benar telah menghancurkan ukhuwah al-imaniyah, al-ukhuwah al-islamiyah, ukhuwah sunniyah salafiyah, hancur lebur barakallahu fikum, sehingga banyak dari ahlus sunnati wal jamaah yang tidak memiliki kekuatan atau bisa dibilang salah dan keliru bersikap di saat ujian dan cobaan itu turun, di saat fitnah itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga terbalik yang dia harus bela menjadi orang yang dia musuhi, orang yang semestinya ditinggalkan menjadi orang yang dibela habis-habisan. Kebenaran sudah tidak lagi dia jumpai atau kita jumpai di hadapan fitnah itu turun. Kebenaran tidak lagi sebagaimana datangnya. Juga kebatilan tidak lagi sebagaimana diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kita yang telah diberikan pengajaran ilmu dan agama serta berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, kita mengetahui bahwa tiadalah berlalu sebuah ujian dan cobaan kecuali padanya hikam, kecuali padanya hikmah-hikmah barakallahu fikum. Mungkin seseorang menyangka ujian itu adalah syar, kejahatan semata. Tetapi di belakangnya terkandung berbagai macam al-khair, kebaikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia itu mengira dan menyangka dia dibiarkan mengatakan saya beriman lalu tidak akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu kami tidak mengujinya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjelaskan, sungguh telah kami berikan cobaan dan ujian orang-orang sebelum mereka agar nampak dan jelas, agar Allah mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Salah satu hikmah adanya ujian dan cobaan itu adalah untuk memisahkan dan membedakan antara orang yang punya sifat kejujuran di dalam agama dan orang-orang yang berdusta di dalamnya barakallahu fikum. Ini di antara hikmah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hikmah yang kedua disebutkan juga oleh Allah Azza wa Jalla, liyamizal khabitha minat tayyib. Ujian dan cobaan itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memisahkan dan membedakan antara yang jelek-jelek dengan yang baik, Allah Azza wa Jalla menurunkan ujian dan cobaan untuk membedakan dan memisahkan antara yang jelek dan yang baik. Hikmah barakallahu fikum. Sehingga di saat berkumpul mungkin warnanya semuanya baik. Tetapi di barisan yang warnanya baik ini ada orang yang menyembunyikan. Ada orang yang memang berperilaku jelek, berperilaku buruk. Ada orang yang senang berlaku maksiat, berbuat maksiat. Ada orang yang barakallahu fikum mumayyiz. Ya, mendengar sana, mendengar sini. Lalu kemudian barakallahu fikum. Oh ya, kesana kemari. Dan seterusnya, rahimani wa rahimakumullah, kita tidak tahu. Kita sholat bersama dia, misalkan muslimin juga taklim duduk bersamanya. Kita tidak tahu apa yang tersembunyi di dalam batinnya. Apa yang dia kerjakan di kesepian rumahnya. Atau di kegelapan malam. Kita tidak mengetahui. Tetapi nampak kebaikan pada dirinya. Nampak kebagusan dari lisannya. Nampak sebagaimana seorang yang baik dan bagus lahiriah dan batiniahnya. Maka untuk membedakan dan memisahkan yang baik dengan yang buruk itu, Allahu Azza wa Jalla menurunkan ujian dan cobaan barakallahu fikum. Liyamir al-khabitha minat tayyib. Allah turunkan ujian dan cobaan untuk kemudian memisahkan dan membedakan antara yang berjiwa baik dan yang berjiwa tidak baik. Rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa termasuk di antara hikmah diturunkannya ujian dan cobaan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyingkap apa yang ada pada batin-batin kita. Apa yang kita sembunyikan selama ini. Apa yang kita maukan selama ini. Apa yang kita inginkan selama ini. Maka Allah Azza wa Jalla ingin kemudian menyingkapnya di permukaan. Karena ini berbahaya. Di tengah orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang menginginkan kebaikan, orang-orang yang menginginkan keselamatan, menjembunyikan sesuatu yang tidak baik, maka Allah Azza wa Jalla akan membongkarnya melalui ujian dan cobaan barakallahu fikum. Kita tidak pernah menyangka, kita tidak pernah menduga, kalau darinya kita menimba berbagai macam ilmu. Darinya kita belajar, di depan kita duduk misalkan barakallahu fikum. Ternyata di kemudian hari Allah Azza wa Jalla membongkar hakikatnya dengan ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keberikutnya, termasuk dari hikmah ujian dan cobaan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk kemudian menampakkan rijal, para tokoh-tokoh di dalam dakwatus salafiyah, di dalam dakwatus sunnah wa dakwatul athariyah. Allah Azza wa Jalla ingin membangkitkan para tokoh-tokoh barakallahu fikum. Maksudnya yang kita maksud para tokoh-tokoh ini yang akan bisa di belakang hari menjadi rujukan, menjadi tempat mengembalikan urusan. Apabila persoalannya genting, dia bisa menjadi rujukan. Apabila dalam keadaan damai, tenang, tenteram, dia juga bisa menjadi rujukan. Maka untuk memilih, manusia ini tidak punya kemampuan sesungguhnya. Karena dia hanya bisa menilai lahiriah saja. Ini alim, ulama, syekh ana, guru ana, ya ustaz ana, ya pengajar saya. Kita cuma bisa menilai lahiriahnya. Tetapi apa yang terdapat pada guru kita, jiwanya yang dia sembunyikan, apa yang dia maukan dari diri kita, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, untuk menampakkan siapa yang menjadi rujukan di belakang hari dari imam-imam, para ulama, Allah turunkan ujian dan cobaan barakallahu fikum. Menampilkan tokoh-tokoh di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi, kita yang sudah mendapatkan hidayah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam, meyakini tiadalah sebuah peristiwa terjadi dalam hidup yang berbentuk ujian dan cobaan kecuali padanya hikmah-hikmah yang Allah Azza wa Jalla peruntukkan buat mereka-mereka yang lurus mengikuti bimbingan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan bertanya, di saat Allah Azza wa Jalla menurunkan ujian dan cobaan, apalagi cobaan itu adalah genting sifatnya dalam urusan dunia, yang ini akan terjadi pertumpahan darah yang besar misalkan. Dalam urusan dunia, yang akan terjadi kehancuran harta benda misalkan. Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum tidak membiarkan manusia atau hambanya dalam kebimbangan dan keraguan. Apalagi kaitannya dengan urusan akhirat agamanya. Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan orang-orang berada di dalam kebingungan dan kebimbangan. Berarti, kita yang sedang dicoba oleh Allah, kita yang sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla, butuh teman-teman yang akan menyelamatkan kita, membantu keselamatan kita, yang akan menjadi penegur di saat kita salah, yang akan menjadi barakallahu fikum pengerem di saat kita terjatuh, mau terjatuh di dalam malapetaka dan malapetaka. Siapakah teman kita di dalam menghadapi ujian dan cobaan? Maka jawabannya adalah para ulama barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam firman-Nya, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amr min la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Kata Allah Azza wa Jalla, apabila datang sebuah urusan, perkara aman atau menakutkan, biasanya mereka segera menebarkan. Ya? Kalau sekiranya mereka kembalikan kepada Allah dan mereka kembalikan kepada ulil amr, niscaya mereka akan mengerti di belakangnya. Apa kesimpulannya? Apa sikap yang harus kita berikan? Allah Azza wa Jalla dengan ayat ini, ketika kita membaca tafsir-tafsir para ulama, menyebutkan bahwa ulil amr yang dimaksud adalah para umara wal ulama. Di saat kita mengembalikan urusan ujian dan cobaan itu kepada ulama kita, kita jadikan mereka sebagai teman kita. Di saat ujian dan cobaan itu turun barakallahu fikum, niscaya kita mengerti kesimpulan di belakang ujian ini apa. Kedua, kita akan mengerti sikap apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita keluarkan lewat kata-kata kita, apa yang kita harus mengerem diri darinya barakallahu fikum. Kalau kita kembalikan kepada al-ulama sebagai marja umat ini, berarti barakallahu fikum, teman kita yang terbaik di saat menghadapi ujian dan cobaan, mereka adalah para ulama rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita dalam kebimbangan dan kebingungan, tidak bisa mengerti apa yang kita harus perbuat. Karena dahsyatnya ujian ini, karena mengerikannya cobaan yang diturunkan oleh Allah, taruhlah dalam urusan dunia, kejadian yang sangat tidak pernah kita gambarkan, tabrakan ini itu terjadi. Tentu di saat itu kita butuh bimbingan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan. Kita tidak mungkin akan sembrono. Kalau sembrono ini dalam urusan dunia, kita tidak mungkin akan sembrono ikut nimbrung, artinya memutuskan. Anda akan bersabar. Coba mungkin ada pak tua kita ini, peristiwa duniawi ya, di kampung kita ada yang terkenal ya kiai, ada orang dari saudara-saudaranya ada yang lebih tua, diajak bagaimana sikap saya, apa yang harus saya perbuat, apa yang harus saya lakukan di saat ujian seperti ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaitan dengan urusan dunia, barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau itu kaitannya dengan urusan keselamatan akhirat? Lalu kita mencoba dengan kemampuan kita masuk ke dalamnya. Kita mencoba kemudian untuk ya, mengetahui bagaimana sih saya kepingin menjadi seorang murajjih. Orang yang akan bisa keluar, menimbang, melihat, kemudian membaca, mengoreksi siapa yang salah, siapa yang benar. Oh jangan. Engkau tidak akan punya kemampuan untuk melakukan demikian. Barakallahu fikum. Dalam urusan dunia, betapa butuhnya engkau kepada teman sejawat engkau. Mungkin dia adalah orang yang lebih tua umurnya menurut pandangan engkau. Dia banyak pengalamannya tentang dunia, banyak peristiwa hidup yang sudah berlalu pada dirinya. Anda datang bertanya kepadanya, Anda bermusyawarah dengannya, gimana Anda sedang dialami. Mungkin ya Bapak pernah mengalami seperti ini, atau mungkin kami minta bantuan. Maksudnya kebutuhan kita kepada orang lain yang akan membantu kita untuk bisa keluar dari ujian duniawi. Kalau saja dalam urusan dunia kita melakukan hal itu dan memang wajar, dan itu memang tuntunan dan tuntutan, bagaimana lagi kalau dalam urusan agama dan keselamatan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka betapa banyak orang-orang yang kemudian di saat mendapatkan ujian dan cobaan, dia menampilkan diri seolah-olah alimun nihrir, seorang alim yang mampu menilai, seorang alim yang mampu akan menyimpulkan, seorang alim yang mampu akan bisa mengeluarkan umat misalkan dari berbagai macam problem. Cerdas, pintar orangnya, wah dalilnya. Tunggu sebentar. Di saat ujian itu turun, dibutuhkan orang-orang yang punya fun, punya bidang padanya, punya keahlian di dalamnya, punya jejak-jejak di dalamnya, yang akan mampu mengeluarkan kita dari ujian dan cobaan itu. Barakallahu fikum. Kita butuh orang yang punya sejarah emas di dalam menyelesaikan problem-problem hidup, atau di dalam menyelesaikan, dan tentu setelah Allah menyelamatkan umat ini dari berbagai macam ujian dan cobaan, itulah para ulama. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kalau engkau bingung, kalau engkau tidak mengerti ilmunya, kalau engkau barakallahu fikum ingin tahu peristiwanya, Allah Azza wa Jalla mengatakan fas'alu, terus ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Azza wa Jalla sekarang melalui ayat tadi dan ayat-ayat yang lain serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan sebuah faedah yang sangat besar, yaitu yang menyuruh kita untuk merujuk di dalam urusan agama kita segala ujian dan cobaan di dalamnya, atau di dalam tenang dan tentram berbicara tentang hukum-hukum di dalamnya, Allahu Azza wa Jalla dan Rasulnya menyuruh kita untuk merujuk kepada al-ulama. Merujuk barakallahu fikum kepada al-ulama. Kita diperintahkan merujuk kepada ulama. Maknanya adalah kita tidak mentaklid mereka. Tidak taklid buta ikut-ikutan. Dan tidak pula kemudian Allah memerintahkan merujuk kepada ulama, lalu kemudian menjadi muta'assib. Orang yang asabiyah padanya, fanatik. Oh enggak. Lalu bagaimana konsep rujuk kepada para ulama? Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala telah memberitahukan kepada kita konsep bahwa tidak ada seorang pun dari bashar manusia ini, ya, tidak ada seorang pun kecuali ucapannya diterima dan juga ucapannya yutrak, ditinggalkan. Kecuali ucapan pemilik kuburan ini, beliau mengisyaratkan kepada siapa? Kuburannya siapa? Kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali ucapan ini, dia adalah manusia, tetapi ucapannya berbeda dengan umat, ucapan umatnya dari manusia. Ya, Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan demikian. Ketaatan kita kepada para ulama, ketaatan kita kepada pemimpin, atau siapapun juga, itu tetap dalam koridor ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti taatnya kita kepada para ulama tentu selama ucapan, perbuatan dan pengajaran sikapnya tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, karena barakallahu fikum tentu akan ada di saat engkau atau ujian itu dan cobaan itu turun, engkau berusaha untuk mencari bimbingan dari al-ulama yang thiqah, yang terpercaya, yang punya sejarah-sejarah emas dalam banyak peristiwa barakallahu fikum, dan dia adalah sahibul hujjah, tidak menutup kemungkinan kembalinya engkau dan mengembalikannya ke ulama tersebut akan dituding sebagai seorang muqallid, taklid, atau dituding sebagai seorang muta'assib, asabiyah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi sekali lagi, bahwa ucapan Al-Imam Malik rahimahullah menjelaskan bahwa al-ulama itu yusibu wa yukhti, akan bisa tersalah, bisa salah dan bisa juga benar. Ulama barakallahu fikum, fama bal nahnu, bagaimana kita ini barakallahu fikum. Oleh karena itu di saat kita kembali, diperintahkan kembali kepada ulama, di saat ulama itu mengajarkan kita as-sawab, yaitu benar, dan kita tidak merujuk kepadanya, tidak mengambil ucapannya, tidak menerima ucapannya, kalau ucapannya itu bertentangan atau ucapannya itu salah dan keliru, barakallahu fikum. Ini yang kita pelajari. Ini yang kita tahu dari anugerah manhaj ini. Bahwa ulama itu bukan orang maksum. Kan itu yang kita pelajari. Itu yang kita ketahui. Bahwa ulama itu bukan orang maksum. Dia adalah manusia biasa. Dihinggapi salah dan juga barakallahu fikum mereka bisa benar. Lalu sikap yang sudah kita ambil melalui ilmu yang kita pelajari, bahwa kita wajib untuk mengikuti yang benar dan kita wajib untuk meninggalkan yang salah dan keliru. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, sekarang muncul persoalan. Muncul barakallahu fikum permasalahan. Terkait dengan bagaimana kalau ulama itu berijtihad? Bagaimana kalau ulama-ulama itu berijtihad? Kita barakallahu fikum dengan ilmu yang sudah kita pelajari bahwa kita wajib untuk mengikuti hasil ijtihad yang benar, yang sesuai dengan dalil, dan kita tidak boleh mengikuti hasil ijtihad yang salah dan keliru. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini kan yang sudah kita ketahui. Jangan sampai kemudian kita lupa barakallahu fikum. Kenapa? Di saat ada orang nanti berbeda dengan kita. Ya. Berbeda barakallahu fikum prinsipnya dengan kita. Taruhlah, maaf-maaf. Kita ikuti jalan yang salah dan keliru. Namun di sana ada orang yang mengikuti jalan yang benar. Kita dalili dia. Kita gugat dia. Untuk membela diri, membela diri kita, membela yang kita bela. Loh, ulama itu kan bukan nabi. Ulama itu bukan maksum. Ulama itu kan bisa salah, bisa juga keliru. Ya akhi, Anda ini ahlus sunnati wal jamaah. Kalau sekiranya dia yang mungkin berada di dalam kebenaran, ulama yang diikuti benar, bisa salah dan bisa keliru, ya terus ulama Anda dan Anda sendiri jadi maksum. Ini kan tidak tepat. Ini bukan cara-cara dan langkah-langkah ahlus sunnati wal jamaah untuk menggugat barakallahu fikum. Ini namanya tidak punya dalil. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi kita harus mengetahui bahwa kita telah diajarkan, siapapun dari ulama kita, bila dia membimbing kepada yang hak, maka kita wajib untuk membelanya, wajib untuk kemudian menerima bimbingannya. Siapa saja dari mereka yang membimbing kita yang salah dan keliru, maka kita wajib untuk kemudian menolaknya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Terus coba kita lihat. Tadi sudah kita sebutkan. Kita tahu bahwa ini adalah cara-cara seperti tadi. Menuding, menuduh. Bahwa dia kan bukan orang maksum, manusia biasa, bisa salah, bisa ini. Ya, benar. Tetapi apa toh yang Anda maukan? Kedua, kalau ada dua ulama, yang satu benar, yang satu salah. Lalu kemudian yang salah ini kita datangkan pujian para ulama yang lain. Oh, ini mengatakan ini adalah dia alim nihrir, ini. Untuk kemudian, barakallahu fikum, menyembunyikan kesalahan dan kekeliruannya dengan sanjungan dan pujian. Saya yakin itu bukan cara dari ahlus sunnati wal jamaah. Semestinya, gampang sekali. Anda tinggalkan kesalahan dia. Anda barakallahu fikum tinggalkan kekeliruan dia. Kalau kezaliman, Anda tinggalkan kezalimannya. Anda tidak akan terbebani untuk mencari pembelaan dari ulama, sanjungan-sanjungan dari ulama dicari dari sana sini untuk menyanjung dia. Lo apa maunya Anda? Apakah dengan pujian dan sanjungan itu lalu merubah kesalahan itu jadi benar? Kan tidak demikian. Bukan itu langkah yang dipelajari oleh ahlus sunnati wal jamaah. Ketika dia menemukan sesuatu yang salah dan keliru, maka dia tinggalkan barakallahu fikum. Dia jauhi kesalahan dan kekeliruan itu. Ini yang dipelajari. Ini yang kita ketahui dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi, kalau menutupi kesalahan itu dengan mencari-cari, berupaya mencari sanjungan, pujian ulama ini, ulama imam ini, memuji dia, menyanjung dia. Ini bukan cara dan langkah yang dilakukan oleh ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Permasalahan yang keberikutnya, persoalan bisanya kita kembali kepada ulama. Jangan antum menyangka bahwa itu kemauan guru saya. Jangan. Kembalinya kita ke para ulama, jangan mengatakan bahwa itu keinginan kedua orang tua saya. Jangan. Mungkin Anda mengatakan itu loh keinginan dari guru saya. Tidak. Yang memerintahkan engkau untuk kembali kepada para ulama adalah siapa tadi? Allahu Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini sudah ada hidayah dari Allah. Ada hidayah al-irsyad dari Allahu Azza wa Jalla untuk engkau mengembalikan urusan kepada para ulama. Tinggal sekarang menunggu hidayah yang keberikutnya. Hidayah apa? Hidayah tu taufik. Hidayah taufik untuk kita mengembalikan urusan agama kita kepada mereka. Ini terkait dengan hidayah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Sekali lagi, yang memerintahkan kita untuk kembali kepada Allah, kepada para ulama dalam semua urusan agama kita, yang memerintahkan adalah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dinamakan hidayatul irsyad, hidayatul dilalati wal bayan. Nah, seseorang menerapkan ayat ini, seseorang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, mengembalikan kepada para ulama, berarti orang ini mendapatkan taufik setelah taufik. Mendapatkan hidayah setelah hidayah. Yaitu hidayah apa? Hidayatut taufik dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka coba sekarang, dari hidayah taufik mengembalikan urusan kepada para ulama, di saat terjadi persoalan itu muncul dari seorang ulama, dengarkan bagaimana pengaruh taufik dan hidayah ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di saat ujian dan cobaan itu, sekarang barisan para ulama, contoh yang kita akan sebutkan nanti, barakallahu fikum, para ulama terlalu banyak, mulai dari yang kita kenal dari awal dakwatu ilallah azza wa jalla, dari awal dakwah di Indonesia ini, kita sudah mengenal para ulama di Yaman, ulama di Saudi, ulama barakallahu fikum di Yordan. Subhanallah. Kita mengenal mereka. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Taufik dari Allahu Azza wa Jalla. Darinya kita menimba, darinya kita mendapatkan ilmu melalui bimbingan mereka. Subhanallah. Taufik dari Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, sekarang persoalannya, pertanyaan yang keberikutnya. Di saat muncul sebuah ujian dan cobaan dari guru kita, misalkan dari yang banyak berjasa pada diri kita di dalam hidup, bahkan darinya kita mengenal dakwah ini yang membimbing kita, barakallahu fi, yang mengarahkan kita, yang banyak membantu keselamatan kita. Tiba-tiba Allah jadikan dia sebagai ujian kita di dalam hidup. Menyimpang. Menyeleweng. Lalu kemudian, barakallahu fikum, dia yang melakukan kesalahan dan kekeliruan keluar dari jadah, keluar dari jalan, misalkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengarkan fungsi taufik dan hidayah di saat itu. Apa itu? Kita akan mengembalikan persoalan ujian yang kita alami, yaitu kepada para ulama barakallahu fikum yang akan membimbing. Gimana langkah kita? Kalau dia adalah ustaz kita, maka kita tulis, kita berikan, kita bawakan, kita sampaikan kepada ulama kita bagaimana bimbingannya, bagaimana arahannya, bagaimana barakallahu fikum sikap yang diajarkan kepada kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini berkat taufik di saat kita mengembalikan urusan kepada para ulama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di saat muncul cobaan dan ujian itu dari seorang alim, oh, di sana ada orang alim yang kita mencoba untuk mengembalikan urusan sang alim ini kepada orang alim yang lebih dari dia. Coba bagaimana bimbingannya, bagaimana arahannya untuk kita bisa bersikap, untuk kita bisa mengetahui. Maka ini sekali lagi adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka taufik inilah, hidayah yang seperti inilah yang akan memberitahukan kita mana dia ulama yang atau alim yang masih berada di atas jadah, jalan yang lurus, jalan yang barakallahu fikum dilalui oleh para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, dan mana alim yang sudah tidak lagi berjalan di atas jadah, jalan yang lurus. Dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguh barakallahu fikum, ini adalah sebuah apa yang sudah kita ketahui bersama, bahwa sekali lagi mengembalikan urusannya kepada para ulama ini merupakan barakallahu fikum taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita sudah belajar dan mengetahui dari guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama dan masyayikh, baik yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup. Kita kenal mereka di Arab Saudi, di Saudi, di Madinah, di Barakallah, di Makkah, di Madinah, kemudian di Jizan, di Yaman, di Mesir, di Aljazair, ya di Maroko, kemudian di Libya. Kita mengenal ulama-ulama kita barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai kemudian kita tidak mengenal ulama-ulama kita itu, banyak kita mengenal mereka dari bimbingan ulama al-kibar. Ini loh yang diutus ke negeri ini, yang diutus ke negeri Indonesia, yang diutus berdakwah ke sini barakallahu. Sehingga banyak para masyayikh yang kita kenal. Contoh saja di tempat Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala, banyak ulama-ulama al-mustafi, mustafidun, ulama-ulama yang itu merupakan muridnya Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Pujiannya, sanjungannya, gelar-gelar di masa hidup Syekh Mukbir rahimahullah kita dengar barakallahu fikum pada ulama-ulama yang ada di Yaman. Tapi kita sudah dididik oleh manhaj ini, dididik barakallahu fikum oleh akidah dan tauhid. Siapapun yang salah dan keliru, maka kita wajib kemudian untuk mengikuti al-haq. Dari murid-murid Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala yang pertama kali muncul, ya walaupun tidak lama ia belajar, Abu Hasan Al-Ma'ribi. Abu Hasan Al-Ma'ribi barakallahu fikum muncul menyuarakan fitnah, menghabisi rahimani wa rahimakumullah, membikin kaidah-kaidah yang mencela ulama ahli sunnati wal jamaah, membantu ahlul bid'ah wal ahwa, ya, memberikan amunisi kepada ahlul bid'ah wal ahwa. Di sisi yang lain, Abul Hasan Al-Ma'ribi dengan kaidah-kaidah yang dibikinnya atau yang diletakkannya telah mencela dan mencerca ulama-ulama dan masyaikh-masyaikh ahlus sunnati wal jamaah. Hafizani wa hafizakumullah jami'an. Ulama kita berbicara. Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita taufiknya untuk kemudian dengan itu kita meninggalkan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Tidak ada rasa berat. Karena para ulama kita sudah berbicara barakallahu fikum. Masih sekitar di Yaman muncul fitnahnya Yahya Al-Hajuri. Maaf, kita tahu dan kita pernah duduk belajar, masya Allah. Kalau dari sisi manhaj, mengajar manhaj, kita tahu barakallahu fikum bagaimana dia. Tapi di saat kemudian Yahya Al-Hajuri ini mengeluarkan sesuatu keanehan dan keganjilan barakallahu fikum. Sekali lagi, kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk meninggalkan Yahya Al-Hajuri. Habis para ulama melalui lisan kotor dari Yahya Al-Hajuri. Sekali lagi, yang menggantikan kedudukan Syekh Mukbil rahimahullah di ma'ahadnya, di kursinya, dia. Tetapi di saat kemudian barakallahu fikum berada di dalam kesalahan dan kekeliruan, lalu kemudian para ulama dengan sabar mengingatkan dan menasihatinya, tidak mau rujuk kepada al-haq, maka Allah berikan taufik kepada kita untuk kemudian meninggalkannya sebagaimana peringatan para ulama rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak ada rasa berat. Kita tidak ada rasa berat barakallahu fikum. Karena apa? Yang kita akan bela, yang kita akan maukan pada diri kita adalah keselamatan. Kita menginginkan bimbingan yang mengarahkan kepada keselamatan. Yo, di sana tentu ada para pembela-pembela Abul Hasan Al-Ma'ribi, pembela Yahya Al-Hajuri, ada. Tapi disitulah kita melihat pepatah yang mengatakan, guru kencing berdiri lari, murid kencing berlari. Habis dengan lisan celaan dan cercaan kepada para ulama. Ya, tidak usah nanya Syekh Robi'nya, Syekh Ubaid-nya, habis. Barakallahu fikum. Celaan dan cercaan dari Yahya Al-Hajuri rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla memberikan kembali kita taufik untuk meninggalkan Yahya Al-Hajuri rahimani wa rahimakumullah. Masih di Yaman, ini dari murid Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala yang dulu mendapatkan sanjungan pujian yang luar biasa. Kita dengar penghormatan al-imam Mukbil terhadap mereka-mereka ini luar biasa barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Yaitu fitnahnya Muhammad al-imam. Fitnah Muhammad al-imam rahimani wa rahimakumullah jami'an. Subhanallah, demikian juga. Mungkin kalau dari sisi apa istilahnya itu, kalau melekat itu, Abang, melekat di hati, apa ngepen apa? Hah? Apa istilahnya? Fans ya, fans. Subhanallah. Ya, tidak ada dari ulama Yaman. Ya tentu tidak menafikan yang lain ya. Karena ngefannya. Barakallahu fikum wa. Saya kumpulkan Syekhuna Muqbil Muhammad al-Imam, Syekhuna Muqbil Muhammad. Kaset-kaset dulu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kumpulkan. Karena dia adalah gurunya kita. Dia yang mengajar barakallahu fikum. Dia yang memberikan bimbingan. Tapi di saat kemudian keluar barakallahu fikum dari Jaddah, para ulama berbicara tentangnya. Apalagi di saat kemudian berdamai bersama kaum Syiah Rafidhah Hawthiyah, maka alhamdulillah Allah memberikan kepada Salafiyin untuk kemudian meninggalkan taufik, untuk meninggalkan yang salah dan keliru. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga kaitannya dengan Syekh Muhammad bin Hadi bin Hadi. Mungkin para pembela-pembela ini baru saja dia mengenal siapa dia. Kita dari awal mulai mengenal dakwatus salafiyah, sudah kita kenal, masya Allah, siapa dia. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Orang-orang yang kemudian memberikan pembelaan kepadanya, apa? Apa landasan dan dasar engkau memberikan pembelaan? Sekarang kita mau buktikan barakallahu fikum. Inilah tentunya yang kita akan bahas. Ya, hafidhani wa hafidhakumullah. Tiga rasail insyaAllah. Yang pertama terkait dengan limadha qala al-allamah rabi an adillati Muhammad bin Hadi ma fihi illa zulm. Kenapa? Ya, yang ditulis oleh Syekh Fawaz bin Ali bin Ali al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Dan yang kedua, hal sabat al-kadhib. Ya, apakah benar-benar ada kedustaan pada diri Muhammad, Dr. Muhammad bin Hadi, yang ditulis oleh Syekh Zakaria al-Yamani. Dan yang ketiga, belum datang kopiannya, barakallahu fikum. Ya, ringkas rahimani wa rahimakumullah, tentu dengan hujah dan bukti-bukti mereka barakallahu fikum berbicara. Ini yang kita akan bahas. Di antara ustaz-ustaz yang sekarang dituduh sa'afiqah, mereka murid kesayangan, termasuk murid kesayangan Syekh Muhammad barakallahu fikum. Belajar banyak darinya. Dan bahkan menjadi rujukannya barakallahu fikum dalam berbagai macam persoalan. Dan itu yang kita ketahui. Kalau urusan istilahnya masalah jasa, oh besar. Jasa beliau, jasa-jasanya yang lain, barakallahu fikum. Kalau urusannya jasa, urusan perjuangan besar. Ulama-ulama tadi yang kita sebutkan contoh di Yaman. Mereka berjuang bersama masyayikh Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala menebar sunnah. Kalau di Yaman, maaf, bebas orang untuk membawa senjata. Sehingga ancaman maut itu setiap saat. Mereka terjun berjuang bersama Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala menebar sunnah Nabi alaihi salat wassalam. Falamma akhtau, di saat mereka salah, lalu tidak mau kembali dan tidak mau rujuk dari kesalahannya, Anda meninggalkannya. Engkau juga meninggalkannya. Mereka juga meninggalkannya. Kenapa mereka tinggalkan? Karena dia selalu. Bukankah dia telah berjasa? Bukankah dia adalah pejuang? Bukankah di antara mereka ada yang memang pantas untuk disebut kibar ulama? Mungkin lebih tua dari mereka, di antara mereka daripada Syekh Muhammad bin Hadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa engkau tinggalkan? Kenapa barakallahu fikum? Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kalau berbicara tentang jasa, mereka besar jasanya di dalam dakwah. Darinya kita mengenal berbagai macam kekeliruan, kesalahan, kesyirikan, kebidahan, tauhid, darinya kita mengenal siapa tokoh-tokoh barakallahu fikum. Kalau persoalan dia adalah telah berjuang, telah membela, telah melakukan, telah ini, telah itu, iya. Tapi apakah kemudian di saat yang salah diaman ulamanya, perjuangannya besar, Anda tinggalkan, maka di saat dia salah di Madinah, lalu Anda bela habis-habisan. Lalu terus, di mana? Sikap insafnya engkau, sikap ilmiahnya engkau itu di mana? Barakallahu fikum. Coba kan, kenapa Anda meninggalkan Al-Marib? Oh, Syekh Rabi sudah berbicara tentangnya. Kenapa Anda meninggalkan Yahya Al-Hajur? Oh, Syekh Rabi sudah berbicara. Muhammad Al-Imam? Karena para masyayikh berbicara. Lah sekarang, terkait dengan fitnah Syekh Muhammad bin Hadi, para ulama sudah berbicara. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa engkau kemudian berlagak seperti orang yang ahlun nihrir, mampu menilai, mampu mengecek, mampu kemudian memahami, mampu. Sementara Al-Imam Rabi di depan matanya sekarang dilakukan kesalahan dan kekeliruan. Sementara para ulama yang telah salah dan keliru di Yaman beda jauh sekali jaraknya. Sementara sekarang Ibnu Hadi melakukan kesalahan di kota Madinah, di situ Syekhuna Rabi wa Syekh Ubaid padanya langsung melihat, langsung kemudian Anda tidak mempercayainya lagi. Ada apa? Kan ini permasalahannya. Ada apa rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Kenapa? Barakallahu fikum. Iya. Mungkin Anda mengatakan bahwa Syekh Muhammad berbicara, dia adalah seorang ahli jarah wa ta'dil. Misalkan. Iya. Dia sudah menjarah fulan bil hujjah. Dengan hujjah. Siapa yang mengatakan dia menjarah dengan hujjah? Siapa? Anda? Siapa? Guru Anda? Siapa? Yang mengatakan Anda tidak punya hujjah, dalil, al-imam yang Anda percayai berbicara tentang ulama-ulama yang ada di Yaman yang sudah menyimpang. Dia yang menjelaskan kepada engkau. Kita akan sebutkan ucapan beliau barakallahu fikum dalam risalah yang kita baca pertama. Limadha qala al-allamatu Rabi an adillati Muhammad bin Hadi ma fihi illa dhulm. Tidak ada kezaliman, tidak ada kecuali pada hujahnya itu kezaliman. Yang mengatakan demikian, yang Anda percaya dalam fitnahnya Al-Ma'ribi, yang Anda percaya dalam fitnahnya Yahya Al-Hajuri, fitnahnya Sayyid Qutb, fitnahnya Adnan Ar'ur, fitnahnya Salman Al-Audah, fitnahnya Abdurrahman Abdul Khalik, juga yang Anda percaya dalam fitnahnya Ja'far Umar Talib, yang Anda percaya dalam fitnahnya Zulkarnain. Dia yang mengatakan bahwa Muhammad ibn Hadi tidak punya dalil. Wala nisab hujjah dalil. Walaupun setengahnya tidak punya dalil. Ya. Yeah. Berbagai muncul. Oh, belum sampai semua hujah-hujahnya ke Syekh Rabi. Ya Allah. Kok sekarang Anda meragukan dia? Sekarang Anda bisa dibimbing menuju keselamatan. Dia kemudian berlagak menjadi seorang ahlu ya tadabbut. Mana sih kasihat ucapan beliau? Mana ucapannya? Mana? Masya Allah. Ini lagak barakallahu fikum. Gaya. Ya, padahal dia tidak tahu sama sekali. Kalau sang pemilik pembicara saja enggak punya hujah, kata zakal imam, apa mungkin sing pembelanya itu akan punya hujah? Terus hujah dia membela itu apa? Barakallahu fikum. Tapi kan enggak diperhatikan, berlagak, bergaya menjadi ahlu tasabut. Mana? Ya, ucapan Syekh Rabi, kita kepingin dengar suaranya. Kita tidak mau cuma tulisan-tulisan. Ya Allah. Berlagak seperti orang yang ahlu tasabut. Sementara dia dapat informasi dari orang yang enggak jelas. Siapa ini, siapa itu, enggak kenal dia. Siapa ini orang ini, dia enggak kenal. Ya, enggak ada istilah tasabut. Tapi ketika ucapan Syekh Rabi keluar, berlagak menjadi ahlu tasabut. Orang yang mencari, ya, kebenaran berita, mana? Ya, ucapannya, mana? Ketika mendengar ucapannya, maukah dia kembali mengikuti? Oh, bukan. Memang tasabutnya ya berlagak seperti itu. Jadi ini barakallahu fikum, kalau kita mau apa namanya mengatakan dengan bahasa jelek-jelek ya semestinya, tapi bukan itu, kita dididik tidak seperti itu. Ini sikap-sikap dusta sesungguhnya, tetapi kita tidak dididik seperti itu. Untuk kemudian mengatakan barakallahu fikum kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat jelek, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, hafizani wa hafizakumullah, kita telah berlalu dan melalui berbagai macam bentuk fitnah di dalam dakwatus sunnah wa dakwatus salaf. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi kita sudah melalui fase-fase ujian di dalam dakwah ini. Kita ahlus sunnati wal jamaah harus benar-benar meneropong selalu diri kita. Mengecek, mengulangi, memeriksa. Kita khawatir kita akan dicoba dan diuji oleh sebuah ujian yang kita tidak bisa keluar darinya. Kita tidak mampu menyelamatkan diri, barakallahu fikum. Berbagai macam ya alasan-alasan bermunculan. Wasyarabi belum membaca semua hujahnya Ibnu Hadi Muhammad bin Hadi. Ini dipercaya kalimat ini. Sementara Syekh Rabi mengatakan qara'tu harfan harfan harfan, huruf demi huruf saya baca, saya tidak menjumpai. Mana kasetnya, mana buktinya? Haji, aneh memang. Saya mengatakan aneh mungkin bagi antum atau bagi kita, tapi dalam setiap fitnah akan bermunculan orang-orang yang aneh, barakallahu. Dalam setiap fitnah mesti ada orang-orang yang aneh, yang kita tidak pernah menyangka dan menduga, barakallahu fikum. Namun ini pelajaran yang sangat berharga, ya ahlus sunnati wal jamaah. Dari semua peristiwa dan kejadian, kita diberikan pendidikan yang berharga oleh Allah Azza wa Jalla. Maka salah satu pendidikan yang sangat berharga adalah menyelamatkan diri kita dari fitnah itu bukan simsalabin. Engkau dikasih oleh Allah Azza wa Jalla tempat tanpa ada usaha-usaha penyelamatan diri, barakallahu fikum, sebelumnya. Tidak akan simsalabin Anda dikasih begitu saja. Mulai dari kemauan engkau, keinginan engkau, niat engkau, keikhlasan engkau, harapan engkau, semuanya ini akan menjadi asbab, sebab-sebab untuk kemudian kita mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla di masa ujian dan cobaan itu turun, barakallahu fikum. Kita berharap untuk terus kita berusaha menopong, meneropong diri. Terus kita melihat, mengoreksi diri. Kalau kita mau menjadi pendengar, ya, menggunakan telinga ini mendengar dari orang yang akan mengajak kita menuju keselamatan. Jangan dengar dari orang yang barakallahu fikum tidak mengerti persoalan berlagak menjadi orang pintar, berlagak menjadi orang yang mengetahui, ahlu tasabbut, orang-orang yang hebat tingkat tasabbutnya. Ajih rahimani wa rahimakumullahu jami'an. ingin menjadi seseorang yang mampu mengetahui, coba dibawakan ya ucapan kedua, ucapan, ya akhi, Anda ini siapa? Barakallahu fikum. Kalau Anda benar-benar sayang dan cinta terhadap diri engkau dan menginginkan keselamatan yang benar-benar, ada keikhlasan pada diri engkau, tidak ada hal yang kau sembunyikan, Anda akan mencari jalur keselamatan. Di saat sampai kemudian masa itu, ujian dan fitnah itu turun, Anda segera melakukan upaya yang besar. Ini enggak bermalas-malasan dari banyak hal, taklimnya, ibadahnya enggak mengerti, melanglang buana dengan internet kemana, barakallahu fikum, lalu menjadi ahlun nihrir yang akan mampu untuk kemudian membedakan, memisahkan, mengerti al-haq, mana yang salah, mana yang keliru, mana yang dusta, mana-mana. Inilah dia, barakallahu fikum, malapetaka. Maka dari sejarah-sejarah ujian yang menimpa dakwatus salafiyah ini, kita berharap selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita berharap kita dipelihara, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Saya bacakan muqaddimahnya saja, Fawaz bin Ali bin Ali Al-Madkhali, untuk kita. Saya terpaksa lewat HP ini. Ya, barakallahu fikum. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dan saya terjemahkan, kemudian kita langsungkan, barakallahu fikum. Tadi muqaddimah terkait dengan ya daurat kita pada hari-hari ini, kita mencoba untuk membaca rasail, risalah-risalah. Alhamdulillahilladzi harrama dhulma 'ala nafsihi وجعله بين العباد محرما واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي دعا إلى احترام الأموال والأعراض والدماء وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه العلماء والزهاد الحكماء. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mengharamkan kezaliman atas dirinya dan telah menjadikan kezaliman itu haram di antara hamba-hambanya, dan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, pencipta langit dan pencipta bumi dan pencipta langit. Dan saya bersaksi bahwa sayyidana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya Allah, menyeru kepada menghormati harta, kehormatan dan darah. Wa sallallahu wasallam wa barik ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-ulama wa zuhad al-hukama. Amma ba'du. Kata beliau, faqad qala fadilatu shaykhina al-allamah ربي ابن هادي المدخل حفظه الله عن أدلة محمد ابن هادي المزعومة أنا قرأتها حرفا حرفا ما وجدت عنده ولا دليل قرأت كلامه حرفا حرفا حرفا حرفا ما عنده ولا نصف دليل أبدا. كتب الشيخ فواز حفظه الله, sungguh telah berkata fadilatu syekhina al-allamah Rabi ibn Hadi al-Madkhali tentang dalil-dalil Muhammad ibn Hadi al-Maz'umah yang dianggap sebagai dalil. Kata Syekh Rabi hafizahullah, saya telah membaca huruf per huruf dan aku tidak menjumpai padanya satu dalil pun. Beliau akan jelaskan. Beliau kemudian mengucapkan lagi, aku telah membaca ucapan-ucapannya. Ucapan Ibnu Hadi. Ya. Kalamahu harfan harfan, huruf per huruf. saya tidak menemui ama'indahu, dia tidak memiliki walaupun sepotong dalil abadan. Ya, kata Al-Syeikh Rabi' hafizahullah ta'ala. Wa qala fadilatu syekhina al-allamah Rabi' ibn Hadi al-Marqali hafizahullah, Muhammad bin Hadi ma'indahu adillah, ma'indahu wala nisb hujjah. Muhammad bin Hadi tidak memiliki dalil, tidak memiliki walaupun setengah hujjah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Katakan, ayo datangkan bukti dan hujah-hujah kalian jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Kata Syekh Rabi hafizahullah, hajuhum bihadhil ayat, gugat mereka dengan ayat ini. Ayo gugat mereka dengan ayat ini. Wa mathilatiha, dan yang semisal dengan ayat ini. Wa talibuhum bil adillah, tuntut dari mereka dalil-dalil. Es su'afiqah, es su'afiqah. Apa su'afiqah itu? Kata Syekh Rabi, alladzina laisa indahum ilm. Yang namanya su'afiqah itu adalah orang yang tidak punya ilmu. Sementara yang dituduh su'afiqah itu, ha'ula fihim asatidah. Asatidah itu kalau gelarnya kita apa? Profesor kan? Ya. Di tengah-tengah mereka yang dituding su'afiqah itu asatidah, jami'iyun. Mereka keluaran Madinah loh. Ya, yang gelarnya LC. Wa indahum doktora, pada mereka itu gelar-gelar doktor. Wa magister, magister. Wa fihim man indahu dakwah. Di antara mereka yang dituduh su'afiqah itu adalah orang yang sedang berdakwah. Barakallahu fikum, di negerinya. Ya, di Libya. Barakallahu fikum. Kemudian kita akan sebutkan ada orang yang dari Maghribi dituding sebagai su'afiqah. Subhanallah, dia akan sebutkan oleh beliau. Barakallahu fikum. Orang yang punya gelar doktoral, magister, murid-muridnya para ulama, juga muridnya Syekh Muhammad bin Hadi. Habis, barakallahu fikum. Akan beliau sebutkan meluasnya fitnah ini, barakallahu fikum. Kul hatu, masih ucapan Syekh Rabi, kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan, datangkan hujah-hujah kalian jika kalian itu benar-benar. Fa illam yakunu sadiqin, kalau mereka itu tidak jujur, fa ulaika humul kadzibuna dzalimun. Kalau mereka tidak mampu mendatangkan hujah, berarti kan berdusta. Barakallahu fikum. Lu syekhnya sendiri enggak mampu mendatangkan hujah, apalagi para pembela. Terus atas dasar apa dia membelanya? Sanjungan dan pujian para ulama. Iya, yeah. Membela dia berarti Anda membelanya itu dengan tanpa hujah. Sekarang ini dia berbicara sesuatu yang telah dikoreksi oleh ahlinya, dan ahlinya mengatakan tidak punya hujah, walau setengah dalil tidak punya. Barakallahu fikum. Kata beliau, kalau yakunu, kalau mereka itu tidak jujur, sadikin, tidak mampu mendatangkan hujah, mereka itulah kadhibun, orang-orang yang berdusta, adh-dhalimun, melakukan kezaliman. Alladhi yat'anu fin nasi bighairi dalilin, hadza kadhbun. Kadhibun, orang yang mencela orang lain dengan tanpa dalil, maka ini adalah dusta. Kata Syekh Rabi hafizahullah, alladhi yat'anu fin nas bighairi dalilin, hadza kadhibun. Nah, sekarang coba tanya, Anda mengatakan Syekh Abdullah, Syekh Fawaz sebagai su'afiqah, apa dalilnya? Katanya Syekh Muhammad, apa dalilnya Syekh Muhammad? Mampukah dia bisa mendatangkan dalil? Anda menuding Syekh Barakallahu Fikum Arafat So'afiku, apa sih dalilnya Anda? Anda mengatakan Syekh Muhammad mengatakan, apa dalilnya? Ini maksudnya Anda kejar dia dengan mendatangkan hujah dan bukti. Karena ini perintah dari agama, perintah dari Allah Azza. Apa buktinya Anda? Ya, mengatakan, mengambil ucapannya Muhammad ibn Hadi So'afiqah, Anda menuding itu sebagai So'afiqah. Ini artinya Anda sendiri menghukumi dia So'afiqah. Apa sih hujahnya? Anda mengatakan Abdullah Al-Zafiri, ya, maaf-maaf, saya menukilkan ucapan dia dengan tanpa menyebut Syekh Abdullah Al-Zafiri So'afiqah. Apa sih hujahnya Anda? Apa hujahnya Anda? Syekh Muhammad, apa hujahnya dia? Ayo. Apa? Bukankah perilaku seperti ini yang disebut dengan taklid? Bukankah perilaku seperti ini yang disebut dengan ta'assub? Tetapi tidak mau dikatakan taklid dan ta'assub. Melemparkan batu kepada orang lain, sembunyi tangan. Ya, barakallahu fikum, ini sikap jelek. Rahimani wa rahimakumullah. Alladhi yat'anu fin nas bighairi dalilin hadha kadhib. Menuding seseorang dengan tanpa dalil, ini namanya dusta. Menuduh, mencela seseorang dengan tanpa dalil, ini namanya kadhibun barakallahu fikum. La tatakallamu fi ahadin illa bil hujaji wal barahin al wadihah kasyam. Anda jangan, kalian jangan, masih pesan Syekh Robi, kalian jangan berbicara tentang seorang pun kecuali harus dengan hujah-hujah dan bukti-bukti yang terang bagaikan matahari. Kalau tidak, Anda sebagai kadhib pendusta. Anda yang digelari pendusta barakallahu fi. Apa sekarang? Masyai terlalu banyak akan disebutkan. Barakallahu fikum, masyai yang kena. Ya, sebagai so'afiqah. Orang yang menebarkan so'afiqah di negeri kita ini. Maka mereka dituntut untuk mendatangkan dalil dan bukti. Kalau tidak, maka dia adalah kadzabun, orang-orang yang berdusta. Barakallahu fikum. Muhammad bin Hadi ma'indahu syai', ma'indahu dzurratu dalil, ma fihi illa dzulm. Muhammad bin Hadi, kata Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, ya, kata beliau, Muhammad bin Hadi tidak memiliki sebesar zarrah dalil. Ukuran yang paling kecil. Tidak punya dalil. Tidak ada padanya kecuali az-zulmu, kezaliman. Ya. La ya akhi, anda cinta kepada Syekh Muhammad. Syekh Rabi lebih cinta. Anda kapan sih cintanya? Kapan mulai tumbuh cinta anda kepada beliau? Cobalah. Ya. Syekh Rabi sudah berbicara kuntu uhibbuhu. Dulu saya mencintainya, wal an sekarang taghayyara, telah berubah. Dia Syekh Muhammad, Muhammad bin Hadi telah berubah. Wa zalama ikhwanahu, dan dia telah melakukan kezaliman kepada saudara-saudaranya. Ya, beliau barakallahu fikum akan jelaskan. Kita berharap antum memiliki kitabnya Ummahat, bisa kemudian kita baca berlahan-lahan barakallahu fikum, untuk kemudian tidak lagi kita mendengar, tidak lagi kita bingung dan bimbang, tidak mau lagi barakallahu fikum duduk bersama pelaku fitnah rahimani wa rahimakumullah, tuduhan fitnah so'afiqah barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. والله تعالى أعلم بالصواب.